Buat saya pahlawan daripada Glory to Glory itu, the heroes are bukanlah orang-orang yang ada di atas panggung yang bernyanyi dan bermain musik, tetapi mereka adalah orang-orang yang di belakang panggung yang nggak kelihatan, dari sound engineer, ushers, teman-teman yang membantu di parkir, lighting dan everything else in between. Mereka semua adalah sukarelawan daripada gereja kita, Jakarta Praise Community Church. The worshippers adalah bagian daripada gereja lokal yang namanya JPCC. And this is why I love our church. Membuat DVD ini dari awal sampai akhir penuh dengan hadirat Tuhan, bukan cuma karena lagu yang dinyanyikan, tetapi karena ada satu kesatuan hati daripada teman-teman yang sukarela memberikan tenaga mereka untuk acara dan live recording dari Glory to Glory ini.